biasa dengar cerita nana perkahwinan so nanda lama. Kadera pengantin semua ada tu broiden breda oh. Rabu-rabu nak tubus jual pak.